Saya ada dengar ustaz kuliah tentang gugur dosa isteri bila isteri pegang tangan suami. Minum dengan suami, adakah gugur juga dosa suami? Jawabnya, gugur dosa isteri, bukan dosa suami. Nampak? Ha, tapi walaupun hadis tidak hadis sahih, boleh kita beramal dengan dia. Isteri ambil tangan suami, pagi-pagi nak pergi kerja, maka dia pegang itu, maka pegang saja tanda kasih kepada suami, 20 dosa isteri gugur. Ha, 20. Jari suami 10, jari isteri 10. Gugur dosa dengan bilangan anak jari. Faham? Ha. Suami dia tertangan lebih 6. Ha, untung dia. 22 dosa gugur. Nak? Ha. Peganglah acak-acak sikit. Nak repuang. Pegang. Bang, pegang tangan bang. Pegang. 20. Kakak pegang budak. 20. Ha, jangan acak tangan. Tendang dia lagi. Nak buat kerja budak ni. Nah.